Apa hukumnya membuat jamaah sholat baru ketika di rest area di jalan tol? Masya Allah. Antum melihat masjid tadi itu, kalau masjidnya ada imam rawatibnya, maka ikut imam rawatib. Ketika antum datang sudah selesai jamaahnya, barakallahu fikum, maka ada dua pendapat di kalangan para ulama. Tapi yang sahih insya Allah diperbolehkan mengadakan jamaah kembali dengan yang masbuk-masbuk di situ. Ketika masjidnya tidak ada imam rawatib, masjidnya musafirin, enggak ada rawatib dan segala macamnya, maka bebas di situ. Namun yang paling afdal, jangan dalam satu waktu ya, jangan kemudian masing-masing jamaah, ini jamaah sana, ini jamaah sana, ini jamaah sana, disatukan dalam sebuah jamaah, barakallahu fikum. Nah, tapi ketika antum mengerjakannya enggak ada masalah, dikarenakan enggak ada rawatibnya, barakallahu fikum. Sebisa mungkin bisa berjamaah dengan yang lainnya, barakallahu fikum. Apakah boleh berteman dengan ahlul bid'ah? Masya Allah. Anda kepengen binasa? Mengerikan ya. Jangankan berteman, ada kecondongan kepada ahlul bid'ah, ahlul batil, itu ancamannya keras. Baru condong toh, apalagi berteman. Allah mengatakan dalam firman-Nya tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Walaula an tsabbatnaka laqad kitta tarkadu ilaihim syai'an qalila. Idzan la dzaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat." Ila akhir ayat. Sampai akhir ayat. Kalau bukan karena Allah yang meneguhkan engkau wahai Nabi, hampir-hampir saja kita, hampir saja engkau condong kepada mereka sedikit saja. Tarkanu ilaihim syai'an qalila, ar-rukun itu muyulah. Ada kecondongan hati kepada mereka sedikit saja. Idzan, kalau begitu, yakni kalau kamu condong kepada mereka sedikit saja, la dzaqnaka bi'fal hayati wa bi'fal mamat, akan kami rasakan kepada kamu, akan kami timpakan kepada kamu lipat ganda azab di kehidupan dunia ini dan lipat ganda azab di akhirat nanti. Mengerikan. Baru apa ini? Tarkanu ilaihim, baru rukun kecondongan. Dan syai'an qalila, sedikit condong. Nah kalau condongnya banyak, tak besar azabnya. Nah kalau bukan lagi condong, sudah mulai memuji-muji mereka, menyanjung-nyanjung, besar lagi dosanya. Apalagi majlis dengan mereka, apalagi berteman dengan mereka, tak parah lagi ya. Jatuh menyalahi prinsip salaf dalam menyikapi ashabul ahwa'i wal bid'ah. Barakallahu fikum. Ini dibahas oleh para ulama di dalam pembahasan prinsip-prinsip sunnah, prinsip-prinsip akidah salaf. Barakallahu fikum. Gitu ya. Jadi untuk persahabatan harus pilih-pilih. Nah, itu sebuah konsep dari sebuah ukhuwah, pilih-pilih. Orangnya akil. Akil itu orang yang yudrikul amr ala haqiqati, yang langsung mengerti perkara yang hakiki. Atau fahima idza buyyina lah, langsung nyantol, langsung paham ketika dijelaskan. Ada akil. Penting. Jangan berteman dengan para ahmak-ahmak itu. Kalau orang dungu-dungu, orang itu diterangkan enggak mudeng-mudeng. Ini bikin hati sakit ya. Akil. Yang kedua, dia seorang sunni, bukan seorang mubtadi, bukan seorang hizbi, bukan yang menyimpang. Dia orang yang saleh, bukan orang yang fasik. Dia orang yang bagus akhlaknya, bukan buruk akhlaknya. Dan yang kelima, dia bukan ambisius dunia. Ini lima poin yang disebutkan oleh para ulama dalam buku-buku mereka, barakallahu fikum. Pilih-pilih, barakallahu fikum, dalam persahabatan. Apalagi yang sudah diketahui sebagai ahlul bidah, maka jauh sejauh-jauhnya, barakallahu fikum. Ada ikhwah yang lebih senang bergaul dengan orang awam. daripada dengan para ikhwah. Alasannya karena para ikhwah sering membuat kita tersinggung disebabkan adab yang jelek dari para ikhwah tersebut. Bagaimana Ustaz? Nah, dia mestinya kan menegur ikhwah tadi kalau betul-betul demikian ya. Ada nasihah, ada alislah, tegur yang bagus supaya bagus muamalahnya. Tindakan dia yang memilih dengan orang-orang awam lebih membahayakan. Yang namanya teman itu pengaruhnya sangat besar. Ar-rajulu 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil kata Rasul. Orang itu tergantung agama sahabat karibnya, maka lihat dengan siapa dia sahabat karib. Di sebuah hadis yang lain, teman yang jelek itu diumpamakan kayak nafkhul kir, pandai besi yang menimpa api, mungkin membakar kamu atau kamu mendapati padanya aroma yang sangat busuk. Awamun nas jauh dari ilmu. Secara akhlakiyah malah enggak syar'i. Malah enggak syar'i. Yang mereka di depan kamu bahasa-bahasa gitu aja. Tapi bab yang lainnya enggak benar demikian. Ya betul antum dengan para ikhwah, dengan masyarakat muamalah umum dengan para ikhwah juga demikian, dan tegakkan hak-hak ukhuwah tadi. Dan saya minta dengan sangat ya ikhwan, antum harus bagus akhlakiyah adabiyah terlebih kepada para ikhwah ahlu sunnah. Kepada orang lain antum bisa unggah-ungguh muamalah yang bagus, dengan para ikhwah harus lebih bagus lagi. Barakallahu fikum. Maka jaga ucapan, jaga perbuatan, jaga tingkah laku. Terkadang kita guyon, yang lainnya menanggapi serius, tersinggung. Atau juga jangan gampang tersinggung gitu loh. Ya mungkin oh ini mungkin ikhwan ini guyon segala macamnya. Jadi yang enak dalam perkara muamalah barakallahu fikum. Terkait dengan orang-orang awam itu muamalah umum saja. Ketemu mereka tegur sapa secara umum sudah selesai. Tidak mungkin majelis sama mereka, tidak mungkin akrab dengan mereka. Hanya semata-mata muamalah umum barakallahu fikum. Dan ahlus sunnah enggak semua seperti itu. Paling 1-2 orang aja yang mungkin kurang bagus perangainya. 1-2 aja, yang masih banyak ya. Barakallahu fikum. Allahu taala bissawab. Apa hukumnya mencela calon pemerintah? Itu enggak boleh. Mencela orang enggak boleh. Apalagi mencela seseorang yang punya kedudukan, tambah haram lagi. Dipahami ya? Laisal mu'minu bitta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Kata Rasulullah SAW, seorang mukmin bukan tukang mencela, bukan tukang melaknat, bukan yang kotor ucapannya, bukan yang kasar ucapannya. Kepada mukmin saja dan enggak boleh, apalagi kepada yang punya manzilah, kedudukan, tambah enggak boleh lagi, lebih haram lagi barakallahu fikum. Nah, jangan terbawa suasana. Barakallahu fikum. Naam, jaga lisan dalam bab ini, khonafitina azzakumullah. Sambil banyak berdoa kepada Allah azza wa jalla semoga dipilihkan yang terbaik untuk kaum muslimin dan dakwah salafiyah barakallahu fikum. Bagaimana Ustaz hukum menjawab salam dari seorang sururi? Masyaallah. Dia dilihat ada perinciannya, kalau dia ini tokoh besar. Tokoh besar dari kalangan sururiyin, halabiyin, rejaiyin. Rengos. Haram. Itu termasuk mauqifun salafi, terkait dengan orang yang diyakini menyimpang. Baik. Dikecualikan kalau kondisi enggak memungkinkan. Papasan di gang sempit banyak masyarakat. Dia dulu salam, assalamualaikum. Ya sudah. Kala itu taklif. Antum jawab dalam rangka untuk menghindari fitnah. Waalaikumsalam. Lewat setelah itu. Waalaikumsalam. Tukhir. Gimana kabarnya? Adalah tatami akhila ya jus. Udah. Karena kondisi kalau antum diem, masyarakat akan menilai. Disalami kok diem ya. Antum yang kena. Itu sebuah kondisional, antum harus taklif. Dipaham ya? Tapi kalau dia orang yang terpengaruh dengan sururiyin, orang yang baru kena dengan mereka, muamal umum saja ya kan? Muamal umum. Siapa tahu dengan salamnya antum kepada dia atau dia nyalami antum, antum jawab, dia luluh. Barakallahu fiik. Kayaknya salah yang disampaikan sama ustaz-ustaz saya ini. Katanya mereka orangnya sangar, enggak ada senyumnya, enggak mau jawab salam. Tak salami jawab ya. Wah, enggak beres gitu. Nah, siapa tahu dengan itu Allah kasih hidayah. Ini yang masih enggak ngerti apa-apa, yang tertipu dengan mereka, yang masih sana kemari, antum taklif dia dengan muamalah umum. Faham ya, dengan muamalah umum. Barakallahu fikum. Tengok-tengok. Saya di sana ya sebelah betul, sebelahan betul. Itu masih jauh ya, jauh kan? Saya sebelahnya persis. Ya, kalau ketemu dengan konco-konco lawas, teman-teman lawas di situ, ya saya malah guyon aja. Nah, saya guyon aja. Nanti tidak ada efek dari situ. Pas saya lagi kemana beli sesuatu ada konco lawas ini. Sudah, tepuk pundaknya. Ah, assalamualaikum. Kemana aja tuh? Kaget ya. Sudah kalah jurus ya. Bingung. Nah, nak kemana-mana? Tuh masih suka pergi-pergi. Tahu dari mana? Nah, gitu kan. Sudah selesai. Assalamualaikum. Itu kan tengah-tengah masyarakat atau masuk toko atau masuk apa gitu. Wah, ini kalau dia dulu repot itu rasanya. Tak. Bingung dia. Assalamualaikum. Tapi kalau ketemu yang satunya itu, ngos. Lu langsung. Udah usah pakai lama-lama, langsung segera menghindar begitu. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sekarang itu lebih tepat dikasih nama Halabi, bukan Sururi. Halabiyun. Kalau di sini namanya Rojaiyun. Mereka tidak mau dibilang Sururi. Bagaimana menegur sesama ikhwah yang jarang sekali tersubur jamaah, Ustaz? Supaya tidak tersinggung. Ya, mungkin dia jamaah tempat yang lain. Kok enggak nampak di sini ya? Ikan enggak pernah nongol ya kalau subuh di sini. Ya mungkin dia jamaah di musala yang lain. Atau mungkin dia lagi safar. Itu namanya ngasih uzur gitu loh. Kalau dipastikan, enggak Ustaz. Asli, telabat terus Ustaz. Kok tahu? Saya tetangga sebelahnya kok. Enggak safar, enggak sakit. Emang subuh berkumandang, saya pulang dari jamaah masih gelap itu rumahnya Ustaz. Tahu-tahu jam 5:30 baru dinyalakan, tek, wah telat ini. Ya kasih uzur, mungkin dia kecapean, mungkin dia kelelahan. Barakallahu'alaikum, namanya orang. Barakallahu'alaikum, ketika dia ketiduran maka waktunya ketika dia bangun. Ketika dia lupa, maka dikerjakan ketika dia ingat. Nah, cuma ketika ada waktu yang pas, momen yang tepat, dia lagi santai, datang. Assalamualaikum, salam khair. Afanya akhi, antum sakit selama ini? Enggak. Sehat alhamdulillah. Apa antum sering sibuk safar gitu? Enggak, saya di mana-mana. Afan ya. Mungkin saya salah lihat atau apa. Afan ya. Saya kok sering kali kalau pas berangkat salat subuh di masjid ini, kok lampunya antum masih gelap ya? Ana pikir antum lagi safar atau sakit, tapi kok pas saya pulang kok baru nyala ya? Pas begitu aja. Ya itulah ya akhi. Anak saya kecil itu rewel kalau malam itu. Kalau malam itu ya Allah, enggak seperti tidur, jaga dia sampai ngantuk-ngantuk gini. Kemudian dia tidur jam 1 baru tertidur, akhirnya bablas. Namanya kan uzur. Kamu terima uzurnya. Khair insyaallah, semoga Allah kasih kepada antum, tapi berjuanglah. Berjuang untuk antum jamaah salat subuh. Ini perkara yang sangat penting. Apalagi seorang salafi. Ini bisa bikin fitnah tentang masyarakat. Jangan cara seperti itu. Jangan langsung antum tidak pernah kelihatan jamaah di masjid. Antum yang telat terus. Siapa yang tidak tersinggung dengan cara seperti itu? Kalau itu caranya antum, tunggu aja pembalasannya. Dia juga akan cari-cari. Tak kayak tak. Nanti juga. Jadi tidak bagus. Maka dicari cara yang tepat ketika menyampaikan sebuah nasihat. Makanya di poin tadi belum saya bahas panjang ya. Termasuk hak ukhuwah adalah qabulul uzur. Selama dia menyampaikan uzur dan itu bisa diterima, terima. Sambil dikasih masukan. Semoga Allah kasih kemudahan kepada antum, ngurusi anaknya antum. Harap itu. Nah, yang paling susahnya itu pengantin baru. Allahu musta'an. Nah, Sebab itu dinasihati, jangan terlena, jangan lalai, baru yo baru, jamaah yo jamaah gitu. Nah, dengan bahasa santai, halus, yang enggak langsung das gitu ya. Insya Allah dia orang yang baik akan terima jazakallahu khairan atas nasihatnya. Nah, anak tahu atau orang bagus. Insyaallah berjuang. Insyaallah, insyaallah. Tapi berdua, jangan tiba banyak orang dalam kondisi yang dia lagi santai gitu loh. Lagi santai ya, minum kopi di kedai belakang ini. Masyaallah, kopi. Atau ngomong apa itu? Arabika. Saya suka Arabusta, santai aja. Nah, masuk sedikit. Tadi itu afan ya, akhi. Gini. Sampai santai gitu. Tampilkan kepada dia, kamu mengesankan dan mengabarkan kepada dia. Antum sangat perhatian kepada dia. Sangat senang kepada dia, sangat cinta kepada dia, sangat mendapatkan kebaikan untuk dia. Itu dari pemilihan waktu, kondisi, tempat, pembahasan, dia bisa merasakan. Yang kamu sampaikan bukan dalam rangka untuk menjatuhkan kehormatan dia. Itu penting. Antum harus wujudkan, antum jaga, antum melestarikan. Terutama di kalangan para ikhwah. Di masa-masa fitnah, penting menjaga ikhwah. Di masa-masa fitnah, ada sedikit gesekan, sudah, amblas. Pokoknya anak gak mau taklim kalau ada orang satu itu. Pokoknya ke sini, tangannya ke sini. Makanya itu rajin taklim, akhirnya ini gak mau taklim. Akhirnya karena jengkel melompat ke sebelah. Sudah bikin laporan sudah. Ah, mereka tuh orangnya jahat-jahat, orangnya apa, gak punya akhlak. Gitu dia. Emosi. Ketika itu sih kesekan pribadi. Ini yang terjadi, hati-hati. Gitu ya. Barakallahu fikum. Ada sebagian ikhwah yang mengatakan, ini saya refer redaksinya ya kan. Nah, karena itu kalau tanya mesti apa namanya kayak perang gitu. Gimana menyikapi? Bagaimana menyikapi? Nah, ini dirubah sedikit bahasanya gitu ya kan ya. Supaya jangan terkesan kayak perang sama seseorang. Ada seorang ikhwah yang mengatakan tidak perlu atau jangan terlalu dekat dalam berteman dengan seseorang yang lain. Karena khawatir jika ia menyakiti kita, maka akan membekasi hati. Atau ketika ia terkena fitnah, dia menyimpang, kita akan sedih atau merasa kehilangan. Atau kita bisa lebih terkena syubhatnya. Begitu. Apakah demikian? Apakah benar itu pernyataan? Ada sebuah athar datang dari sahabat Ali bin Abi Thalib dan juga yang lainnya. Dikatakan, ahbib habibaka haunan ma. Asa ayyakuna baghidaka yawman ma wa baghid baghidaka haunan ma asa ayyakuna habibaka yawman ma. Cintailah orang yang kamu cintai sedang-sedang saja, bisa jadi dia nanti berubah jadi musuh kamu di suatu hari nanti. Bencilah orang yang kamu benci sedang-sedang saja, mungkin dia akan berubah menjadi yang kamu cintai di suatu saat nanti. Ini namanya tawassut fil mahabbah. Betul. Tapi ini semua yang ikhwan akan mudah antum jalankan ketika konsep antum dalam ukhuwah itu lillah wa fillah wa ala ta'atillah. Bukan karena yang lain. Kalau karena Allah, ketika dia menyimpang benci karena Allah. Ketika dia lurus dicintai karena Allah, begitu. Ini yang motivasi yang paling penting. Selebihnya, ya ada klasifikasi, ada teman yang kita akrabi, namanya Khalil, teman akrab kita, teman dekat kita, ada yang cukup, ada yang sedang, ada yang umum, tergantung masing-masingnya para kelasifikum. Kalau yang sesuai dengan 5 poin tadi sifatnya, ada Khalil, lain sebagai teman dekatnya kita. Tapi ingat ketika bersahabat, lillah. Wa fillah wa ala ta'atillah. Itu penting. Jadi ketika ada yang antum sebutkan tadi itu ringan bagi antum untuk melepas dia. Ya, dia itu teman saya betul. Tapi sekarang saya benci dia karena Allah. Loh, kenapa? Dia menyimpang. Ya Allah. Dan itu akan mudah bagi antum ketika antum menunjukkan sebuah sikap yang jelas. Ketika antum sebagai seorang dai, antum melafalkan, antum sampaikan kepada orang lain, pekewu-pekewu itu hilang semuanya. Kalau memang perlu dijelaskan, gitu ya. Bagaimana dengan teman yang kurang bagus akhlaknya? Yang ini muamalah umum, jangan sahabat karib. Ketemu, tegur sapa, bagus interaksi segala macam, sambil sesekali dikasih masukan, dikasih arahan. Teman karib tidak, dikarenakan kurang bagus akhlaknya. Dipaham ya, 5 poin tadi ya, ikhwan. Sebagai sahabat karib, kita barakallahu fikum. Kurang 5 menit. Yang di situ ya, kurang 5 menit. Ada yang bisiki saya jam 8 selesai. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini juga akhlak yang kurang bagus. Suka berdebat. Dalam perkara-perkara mubah suka berdebat. Apalagi dalam perkara agama. Ini tolong dikurangi. Jangan suka berdebat. Ya ucapan biasa aja lah. Nggak usah ngotot-ngotot. Oh nggak bisa gini. Apalagi perdebatan ikhtilaf gara-gara masalah kopi. Contoh. Yang ini mengatakan yang robusta itu yang zen. Tidak bisa, yang Arabica yang zen. Udah iso, udah bisa. Yang robusta tuh begini. Oh panjang, ini ngawur. Ya betul, yang Arabica. Ini, repot. Gara-gara robusta dan Arabica. Ini akhlak yang jelek. Jangan ada pada antum. Ya sudah, biar aja. Waktu suka robusta, ya sudah lah. Antum adalah pecinta robusta. Kalau saya Arabica. Alhamdulillah ya, kalau saya mertamu ke antum, kasih saya Arabica, jangan yang Robusta, supaya saya minum nanti. Antum kalau ketemu saya tak kasih yang Arabica, jangan yang Robusta, gitu. Gitu aja, gampang aja urusannya. Itu misalnya, ya. Nah, suka berdebat perkara yang sangat jelek, akhlak yang kurang bagus. Lain dengan diskusi ilmiah, bicara secara ilmiah dengan adab itu bagus. Debat itu jelek. Apalagi debat tentang perkara agama lebih diharamkan dalam Islam. Sampai ribut gara-gara mana yang lebih afdol, kopi atau teh, kahwah atau kesyahi. Ribut gara-gara itu. Wah, panjang urusannya. Pagi-pagi kepada majelis kumpul, pagi-pagi besar subuh segala macam kumpul, belum sarapan, belum apa, tak tahu ni. Syahi wala kahwah, teh apa kopi? Ana kahwah, ana syahi. Itulah syahi. Syahi ini ngabur. Ada pasal-pasal kayak gitu, segala macamnya itu. Pagi kok teh, kahwah ya, kahwah gitu. Ente juga asofia banget sama kopi. Mentang-mentang barista apa? Syahi. Tuh mana urusannya, Pak? Ini jangan dipelihara, jangan dimunculkan. Ini kurang bagus perangainya. Lain babnya kalau babnya santai sambil guyon. Masing-masing ngasih informasi tentang fadhail kahwah, fadilahnya kopi, yang ini menjadikan fadhailnya syahi. Fadhal secara biasa santai. Kau tu gini, masya Allah ya bagus juga itu. Saya juga gini, sambil santai lah bas. Itu namanya tukar informasi terkait dengan babnya mubah. Tapi kalau sama babnya debat jangan dibiasakan. Itu akhlak yang sangat jelek. Barakallahu fikum. Pasnya itu. Ovalnya ada yang kuning ya, Ikhwan. Aduh, tidak kelihatan ya, Ikhwan. Pertanyaannya ini, masya Allah, etika dalam berdagang. Oh, daurah khusus ini, panjang urusannya ya, Ikhwan. Waduh. Afan ya, ini nggak terbaca ini kasihannya. Hair, insya Allah. Nama ya kan. Alhamdulillah waktunya nggak memungkinkan. Jadi semoga manfaat dan semoga ukhuwah kita betul-betul bernilai berharga karena Allah Azza Wajalla kokoh dan kuat dengan masing-masing kita menunaikan hak-hak ukhuwah. jadilah akh yang jujur, yang tulus dalam ukhuwahnya. Barakallahu fikum. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah ta'ala.